Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang termasuk dari dasar-dasar pokok yang penting diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, apalagi dia adalah seorang penuntut ilmu, seorang yang cinta kepada ilmu agama. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah sebuah nuansa ilmiah yang biasanya tertanam di tengah para penuntut ilmu, hanya saja di hari-hari ini banyak dari para penuntut ilmu kurang di dalam memahami pembahasan ini, bahkan kadang sebagiannya masuk di dalam berdakwah di jalan Allah atau di dalam memetik kandungan-kandungan fikih, sedangkan dia tidak memiliki dari dasar-dasar pokok, dari usul yang membuat dia teguh, lurus dan istiqamah di dalam memetik pembahasan-pembahasan dan ketentuan-ketentuan hukum. Ini adalah pembahasan ilmu usulul fiqh. Pembahasan tentang ilmu usulul fiqh. Dan maksud dari pelajaran ini, kita tidak menginginkan semua orang yang belajar dari ilmu usul fikih dia keluar menjadi seorang alim ahli ijtihad, bisa memberi fatwa seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan selainnya. Tapi paling tidak seorang belajar dari ilmu ini supaya dia mengerti bahwa di dalam agama itu ada cara seorang itu berdalil, ada cara seorang itu memetik dalil, ada ketentuan-ketentuannya. Dan inilah yang akan kita uraikan, akan kita paparkan di dalam tema pembahasan ringkas kali ini, mengkaji sebuah risalah yang indah karya Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Sebelum saya masuk dan membaca pembahasan, Saya ingin membuka dengan beberapa pendahuluan. Pendahuluan yang pertama terkait dengan sisi pentingnya mempelajari ilmu usulul fikih dan manfaat di belakang mempelajari ilmu usul al-fiqh tersebut. Iya. Terkait dari sisi pentingnya mempelajari ilmu usulul fiqh dan manfaatnya, ini bisa terurai di dalam beberapa poin pembahasan. Pembahasan yang pertama dari manfaat mempelajari ilmu usul fikih adalah penjagaan terhadap syariat Islam. Penjagaan terhadap syariat Islam. Iya. Karena dengan ilmu usul fikih ini akan dijaga bagaimana dalil-dalil syar'i itu. Seorang kalau berucap sesuatu harus dengan dalil. Apa saja yang dianggap dalil di dalam syariat itu perlu kita pelajari. Dan ini pembahasannya dalam ilmu usul fikih. Jangan sampai ada yang kelampau melewati batas berdalil dengan hal-hal yang tidak dianggap dalil di dalam syariat kita. Sebagaimana ilmu usul fikih ini juga menjaga syariat dari sisi hukum-hukum syar'i, hujjah-hujjah dan sandarannya itu dipelihara di dalam pembahasan ilmu usul fikih. Iya. Dipelihara di dalam ilmu usul fikih. Dan sebagaimana di dalam ilmu usul fikih itu syariat juga dipelihara dari sisi diperkenalkan sumber-sumber pengambilan dari syariat tersebut. Dasar-dasar kenapa hukum-hukum syariat itu ada. Iya. Maka ini sisi yang pertama menjelaskan pentingnya mempelajari ilmu usulul fiqh. Kemudian yang kedua dari sisi pentingnya mempelajari ilmu usulul fiqh adalah ilmu ini membuat atau memberikan gambaran tentang pentingnya merapikan dari pokok-pokok pendalilan, dasar-dasar pendalilan. Iya. Dari dasar-dasar pendalilan. Bagaimana cara dia berdalil dengan dalil yang sahih? Dengan dalil yang benar. Iya. Dan tidak semua sesuatu dianggap dalil oleh seseorang itu terhitung dalil di pembahasan ilmu usul fikih. Seperti misalnya yang ramai di kebanyakan orang-orang umum, kalau sudah disebut ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Langsung dia jadikan sebagai dasar hukum. Tanpa dia mengerti mana dalil yang sahih dan mana dalil yang tidak sahih. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disandarkan kepada beliau di dalam buku-buku hadis itu ada hadis-hadis yang lemah. Yang sebagian ulama memasukkan hadis lemah tersebut di dalam buku-buku mereka bukan untuk dijadikan sebagai dalil. Mereka sebut hadis yang lemah itu supaya diketahui bahwa itu hadis lemah, jangan dipakai. Tapi sebagian orang terbalik, diambil hadis lemah dijadikan sebagai sandaran. Iya. Jadikan sebagai sandaran. Apalagi kita berada di sebuah masa perkembangan teknologi sedemikian majunya, iya, dan saling menukil berita, menganjurkan sebuah ibadah, sebuah amalan. Kadang beredar hadis-hadis dan hadis-hadis itu tidak ada dasarnya satu huruf pun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kita perlu mengenal dari usul al-istidlal, bagaimana pokok-pokok seorang itu berdalil. Iya. Dengan apa dia berdalil? Dan ini dari pentingnya mempelajari ilmu usulul fiqh. Kemudian dari sisi pentingnya dan manfaatnya mempelajari ilmu usulul fiqh, iya. Ilmu ini memudahkan seseorang masuk ke jenjang ijtihad. Memudahkannya untuk masuk ke dalam jenjang ijtihad. Dan akan datang nanti di pembahasan ijtihad bahwa ada sebagian dari jenis ijtihad kadang dimaklumi seorang boleh berijtihad di situ. Iya. Dan sebagian sahabat kadang mereka berijtihad padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada sebagian sahabat mandi, dia junub. Lalu dia duduk saja di belakang sendiri, tidak ikut sholat. Itu dia berijtihad sendiri padahal Nabi ada. Dan waktu itu belum turun syariat tayamum. Ya, dia taunya kalau tidak ada wudu, batal wudunya, berarti tidak sholat. Makanya dia duduk di belakang, berijtihad sendiri. Maka Nabi tanya kepadanya, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu tidak sholat? Kata beliau, ya Rasulullah, ajnabtu walama. Ya Rasulullah, saya junub dan tidak ada air. Ya. Maka beliau pun mengajarkan kepadanya tayamum. Jelas ya? Baik. Jadi ilmu usul fikih ini, kalau seorang memilikinya, maka itu akan memudahkannya untuk dia berijtihad. Ya. Dan di tahapan tertentu pada kejadian-kejadian yang baru terjadi, dengan ilmu usul fikih ini pula, kejadian yang baru terjadi, masalah yang kontemporer, tidak pernah terjadi sebelumnya, maka para ulama di masa ini membahasnya, merinci hukum-hukumnya. Iya. Dan cara mereka merinci, dasar mereka merinci adalah ilmu usul fikih. Adalah ilmu usul fikih. Karena itu di masa dahulu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, tidak ada pembahasan tentang apa namanya bayi tabung misalnya. Iya, baru terjadi di masa ini. Demikian pula di masa sejumlah masa setelahnya. Tapi begitu kejadian terjadi, ternyata para ulama di masa ini bisa merinci hukum-hukumnya. Iya. Terkait dengan 8 jenis proses dari terjadinya bayi tabung tersebut, setiap dari proses diberikan hukum syar'i. Diberikan hukum syar'i oleh para ulama, dan ini ilmu usul fikih adalah dasar di dalam menimbang hal tersebut. Dalam menimbang hal tersebut. Iya. Kemudian dari manfaat mempelajari ilmu usul fikih, pengetahuan seorang terhadap ilmu ini akan membuat dia terikat dengan dalil, terikat dengan pemahaman yang benar. Iya. Sehingga dia tidak mengikuti semata pendapatnya atau hawa nafsu. Iya. Karena di dalam ilmu usul fikih terdapat kaidah-kaidah. Dengan kaidah ini dia bisa menafsirkan nas-nas dari Al-Qur'an maupun hadis. Iya. Karena itu harus diketahui, nah setiap orang yang baca ayat Al-Qur'an, baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia boleh untuk menafsirkan dan menjelaskannya. Dia harus punya dari dasar dan dari usul yang membuat dia sebagai orang yang layak untuk menafsirkan dan menjelaskan nas-nas tersebut dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan ini pembahasannya di ilmu usulul fiqh. Baik. Dan di antara manfaatnya juga mempelajari ilmu usul fiqh ini, ini adalah ilmu yang insyaallah taala kalau dipelajari dengan baik itu adalah keselamatan dari perpecahan dan silam pendapat yang tercela. Iya. Para ulama dari dahulu mereka ada beberapa pendapat di dalam sebuah pembahasan. Bahkan kadang di dalam sebuah masalah seorang imam punya 5 pendapat, dinukil darinya 5 pendapat. Seperti Imam Malik rahimahullahu taala di dalam masalah hukum membaca basmalah atau hukum membaca tasmiyah bismillah ketika wudu, dinukil dari beliau 5 pendapat. Iya. Dinukil dari beliau 5 pendapat. Dari pendapat mengatakan bid'ah, makruh, sunnah, ya. Dan selainnya dinukil dari beliau beberapa pendapat tersebut. Nah, jadi pendapat, silam pendapat di dalam masalah misalnya mengusap kepala. Bagaimana batasan mengusap kepala itu? Ya, apakah diusap seluruhnya atau sebagiannya saja? Kalau diusap sebagiannya, yang diusap yang mana? Yang di depannya saja atau di tengahnya saja atau di belakangnya saja? Seperempat dari kepala, 3 rambut saja atau bagaimana? Beberapa pendapat di kalangan ulama di dalam hal tersebut. Ya. Tapi perhatikan, dengan adanya silam pendapat tersebut, mereka tidak ada ribut-ribut. Iya. Karena semuanya saling memahami dari mana si fulan berpendapat seperti itu. Kenapa si fulan berpendapat seperti itu? Iya. Maka ini ilmu akan menyebabkan ya, seorang yang mempelajarinya itu lebih selamat dan lebih terjaga dari perpecahan dan silam pendapat yang dicela. Dari silam pendapat yang dicela. Iya. Ini ilmu yang indah yang dengannya seorang itu mampu mengkompromikan antara apa namanya dalil-dalil. Dan ini dari faedah yang keenam, dari manfaat yang keenam dari mempelajari ilmu usul fikih, seorang mampu mengkompromikan antara dalil-dalil yang zahirnya bertentangan. Iya, zahirnya bertentangan. Ada sebagian dalil misalnya menunjukkan makna A, dalil yang lain menunjukkan makna B. Iya, bertentangan. Maka dengan ilmu usul fikih ini, ya, dalil-dalil tersebut yang zahirnya bertentangan dikompromikan oleh para ulama. Walaupun cara mengkompromikannya beraneka ragam, sesuai dengan metode dan cara mereka di dalam pendalilan. Dan ini pembahasannya di ilmu usul fikih. Di ilmu usul fikih. Iya. Baik. Karena itulah dari keindahan mempelajari ilmu usul fikih ini, orang yang kuat di dalam pembahasan ilmu usul fikih itu dia akan lebih pandai di dalam menguraikan sebuah kebenaran dan lebih pandai di dalam mengungkap kebatilan sebuah kebatilan. Iya. Sebuah kebatilan. Ya, sebab seorang di dalam menguraikan kebenaran dia perlu kaidah-kaidah, perlu pijakan-pijakan, ibarat seorang membangun rumah. Dia bangun rumah dari mana? Harus ada pondasi dahulu. Ya. Setelah pondasi, tahapan berikutnya ke atas. Tidak langsung bangun rumah dia pasang atap. Kemudian dia apa? Pasang pondasi, enggak jadi rumahnya. Ya. Demikian pula ada rumah yang ingin dia bongkar. Ya. Seorang yang bongkar rumah diambil dari atas. Dia turunkan dulu atapnya, baru dia bongkar temboknya. Ya. Kalau langsung dia bongkar tembok misalnya, dan dia di dalam rumah, bisa-bisa dia akan mati nanti kejatuhan oleh apa? Atap rumahnya. Ya. Maka demikianlah seorang di dalam mengurai kebenaran, ya, dengan ilmu usul fikih ini, dia akan mampu menguraikan kebenaran itu, dari mana dia uraikan, bagaimana cara menguraikannya. Dan kalau ada sebuah kebatilan yang ingin dia terangkan, kebatilan ini dia tahu akarnya dari mana, sumbernya dari mana, sehingga mudah di dalam apa namanya mematahkannya. Iya. Dan ini di pembahasan ilmu usulul fiqh. Iya. Kemudian di dari manfaat, dan ini dari manfaat terbesar dalam mempelajari ilmu usulul fiqh. Iya. Dengan ilmu usulul fiqh ini, seseorang akan lebih tepat di dalam mengamalkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jangan sampai ada sebuah dalil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diamalkan di sebuah tempat saja, di satu keadaan saja, oleh dia diamalkan di seluruh keadaan. Iya. Dan ini bertentangan dengan pembahasan ilmu usul fikih. Keliru di dalam cara berdalil. Cara berdalil. Ya, karena itu dengan ilmu usulul fikih seorang akan lebih tepat di dalam menjalankan sebuah ayat maupun sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cara dia dalam memahami dalil adalah benar, cara yang benar, maka di dalam mempraktekkannya, di dalam mewujudkannya juga akan cenderung kepada kebenaran. Iya. Kemudian diantara manfaat mempelajari ilmu usulul fikih, ilmu usulul fikih ini memberikan kepada seorang penuntut ilmu malaka fikhiyah, sebuah jiwa kefikihan, ya, jiwa yang terbiasa dengan fikih. Nah, kalau dia mengerti dari ilmu usul fikih, ada orang yang bicara misalnya begini dan begitu, ya, Maka dari jiwa fikih yang dia miliki, dia tahu ini orang enggak benar bicaranya, atau ada hal yang aneh dalam pembicaraannya. Dan mungkin di saat itu dia belum punya rincian di dalam membantahnya. Ya. Tapi karena dia punya dasar dari ilmu usul fikih, malaka fikih yang bagus, dia sudah bisa menebak atau dugaan besar bahwa ada kesalahan pada pembicaraan orang ini. Ya. Dan begitu dia merujuk kepada dalil-dalil, pasti dia akan ketemukan sumber kesalahannya secara pasti. Ya, sumber kesalahannya secara pasti. Nah, karena itulah kadang di dalam sejumlah pembahasan ada orang yang berucap seakan-akan dia berucap kebenaran, berucap al-haq, ya, berucap al-haq, karena mungkin retorikanya menyampaikan dan mungkin dia kemas dengan ayat-ayat dan hadis walaupun keliru dalam memahaminya. Ya, orang-orang yang tidak mengerti dari ilmu mungkin akan tertipu dengan hal tersebut. Tapi berbeda dengan ahlul ilmu, orang-orang yang punya ilmu ketika dia berbicara, ya, maka akan dikenal oleh ahlul ilmu bahwa ini keliru dalam pembicaranya, salah di dalam berdalilnya, salah di dalam berdalilnya. Iya. Baik. Kemudian dari manfaat mempelajari ilmu usul fikih ini juga dari manfaat yang sangat besar. Mempelajari ilmu usul fikih ini memberikan kepada seorang wawasan. Dia mengenal apa sebab-sebab terjadinya silam pendapat di kalangan ulama. Apa sebab-sebab terjadinya silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Dan kalau dia punya wawasan seperti itu, dia tidak sempit di dalam berpikir, tidak gampang menyalahkan orang, tidak gampang menyesatkan orang. Iya. Tidak gampang menyesatkan orang. Karena kaidah di dalam pendalilan itu terang. Orang yang keluar dari dalil itu beraneka ragam bentuknya. Ada yang keluar secara keseluruhan, ada yang keluar secara sebagian, ada yang keluar dari dalil yang disepakati, ada yang keluar dari dalil yang silam pendapat di kalangan para ulama dari dalil tersebut. Karena itu beda antara orang yang menyelisihi nas Al-Quran dengan orang yang menyelisihi pendapat sahabat. Dibedakan antara dua jenis penyelisihan di dalam hal tersebut. Iya. Maka ini ketika seorang mempelajari ilmu usul fikih, dia akan lebih mudah di dalam menimbang perselisihan itu apa. Kalau misalnya seorang jatuh di dalam kesalahan, kesalahannya jenis bagaimana. Iya. Orang yang biasanya kurang di dalam hari ini, itulah kejahilan yang biasanya muncul. Kejahilan yang biasa muncul. Hal yang para ulama beri keluasan dibuat oleh dia sebagai bab yang harus dia bid'ahkan orang di dalamnya. Dia jadikan orang sebagai ahlul bid'ah, orang yang sesat, ya, dan sebagainya. Dan ini dari hal-hal yang keliru, ya, dari hal-hal yang keliru. Maka penjelasan seorang memahami ilmu usul fikih, dia akan pandai melihat apa sebab terjadinya silam pendapat di kalangan ulama. Ya. Di antara sebab pokok misalnya dari sebab terjadinya silam pendapat di kalangan ulama, karena di dalam membangun sebuah hukum dibangun di atas dalil, ya, dibangun di atas dalil, maka di dalam meraih dalil ini mereka berbeda-beda. Ya. Karena tidak setiap alim menghafal dalil, semua dalil. Tidak setiap alim melingkup seluruh dalil. Melingkup seluruh dalil. Karena itu kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, kalau engkau mendapatkan hadis yang kami tidak miliki, maka ceritakan kepada kami. Kami akan berpendapat dengan hadis tersebut. Berpendapat dengan hadis tersebut. Itulah ucapan Imam Syafi'i, idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya telah sahih, maka itu adalah madhabku. Itu adalah madhabku. Iya. Dan dimaklumi Imam Malik rahimahullah, nah, beliau berpendapat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah bidah. Iya. Puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya adalah apa? Bidah. Ini kalau disampaikan di masyarakat umum di Indonesia, bisa-bisa mereka menyesatkan Imam Malik. Wah, Imam Malik kok mengatakan bahwa apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya apa? Hukumnya bidah. Dan itu ucapan beliau. Iya. Ucapan beliau. Padahal hadis tentang syariat puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, hadisnya di Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana ثم أتباه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Kan begitu? Di Sahih Muslim. Kok Imam Malik mengatakan bid'ah? Iya. Maka udzur yang paling baik untuk Imam Malik sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dari kalangan Malikiyah, hadis yang di Sahih Muslim itu belum sampai kepada Imam Malik. Belum sampai kepada apa? Imam Malik. Ya. Dan kalau seorang belajar ilmu usul fikih itu biasa. Ya. Imam Malik berpendapat bid'ah bukan hal yang tercela, sebab belum sampai kepada beliau dalil. Karena tidak ada dalil, hukumnya bid'ah kan jelas. Iya. Dari sisi pembahasan hukumnya bid'ah. Tapi andai kata hadis sampai kepada Imam Malik, tidak mungkin beliau berkata apa? Tidak mungkin beliau berkata bid'ah. Maka udzur yang paling baik diberikan kepada beliau, hadis ini belum sampai kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Maka ilmu ini, kalau seorang belajar dari ilmu usul fikih, itu akan membuat seseorang lebih pandai mengenal kadar dirinya. Iya. Lebih pandai mengenal kadar dirinya. Karena itu kata para ulama rahimahullahu mur'an, arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang yang dia kenal kadar dirinya. Dia kenal kadar dirinya. Jangan sampai seorang dia belum belajar ilmu agama kuat. Iya. Dia belum belajar ilmu agama kuat, tiba-tiba dia salahkan para ulama. Dianggap keliru dari para ulama. Iya. Dan ini hal yang apa? Hal yang tercela pada seorang penuntut ilmu. Iya. Dari mana dia bisa menimbang si alim ini keliru? Dari mana dia tahu si alim ini keliru? Padahal dia tidak punya dari dasar ilmu yang bisa membedakan. Kalau dia sudah belajar, wajar. Kalau dia sudah belajar, akan datang nanti di pembahasan taklid. Kalau dia sudah belajar, tidak boleh dia taklid, tidak boleh ikut-ikutan. Dia harus mengambil ucapan alim dengan dalilnya. Kalau dia sudah belajar, jelas ya. Tapi ini dia tidak belajar, ya. Enak saja menyalahkan. Nah, ini dari kelancangan sebagian para penuntut ilmu. Pernah ada fatwa dari guru kami Syekh Ahmad An-Najmi, pernah kita muat di majalah Nasihat. Ya. Beliau memberi fatwa tentang bolehnya uang dari riba misalnya diberikan untuk orang bayar hutang. Ya. Maka ada sebagian yang Masya Allah, ya bukannya bertanya, tapi kirim SMS isinya apa? Ini fatwa Syekh Ahmad kalau disebarkan bisa membuka pintu bergampangan. Jadi dia sudah hukum ya, Pak. Syekhnya membuka pintu bergampangan. Padahal dia ini jahil, keliru, enggak memahami. Apa maksud dari fatwa beliau? Dari mana sisi fatwa yang beliau keluarkan? Iya. Nah, ini mungkin orang-orang yang mengirim itu saya anggap orang-orang yang tidak belajar, wajar kalau dia berucap seperti itu. Tapi kalau dia tahu hakikat masalahnya dan bagaimana pendapat para ulama di dalam pembahasan penggunaan di dalam penggunaan dan berlepas dari harta riba, ya, maka akan dimaklumi bahwa ucapan beliau bukan ucapan yang keliru. Paling tidak akan dikatakan bahwa ada silam pendapat di kalangan ulama di dalam hal tersebut. Di dalam hal tersebut. Iya. Sebagaimana ada sebagian orang juga pernah bertanya kepada Syekh Ahmad An-Najm. Iya. Dia bertanya tentang masalah, atau ada orang yang bertanya kepada beliau dan dia hadir di situ mendengarnya. Tentang orang yang mendatangkan pembantu ke Saudi Arabia, tidak ada mahramnya. Sedangkan dia dan keluarganya sangat perlu untuk hal tersebut. Iya. Beliau berkata, ya, tidak ada masalah, darurat. Dia lihat kondisi orang ini secara khusus, bukan fatwa umum. Kondisi orang ini secara khusus, dia katakan tidak ada masalah, darurat. Ya. Maka si akh ini, dia juga kita sangka seorang penuntut ilmu, ya, berkata kok bisa darurat. Ya, ini karena tidak memahami dari ilmu usul fikih. Andai kata dia masuk di dalam pembahasan ilmu usul fikih, ya, dan dia tahu darurat itu apa, di dalam penggunaannya darurat itu ada dua jenis. Ada darurat dalam makna tidak ada jalan kecuali itu, seperti bangkai. Kalau dia tidak makan, dia akan mati. Itu darurat. Jelas ya? Dan ada darurat di penggunaan para ulama bermana haja syadidah. Keperluan yang sangat mendesak, enggak bisa dihindari. Contohnya misalnya, ya, seorang perempuan dia sakit. Tidak ada dokter kecuali dokter laki-laki. Tidak dokter kecuali apa? Dokter laki-laki. Ya. Apakah boleh dokter laki-laki ini mengobati perempuan yang konsekuensinya mungkin akan tersingkap sebagian dari auratnya? Jawabannya boleh, darurat. Ya. Yang lain dia katakan, oh darurat, memang perempuan ini mati kalau enggak diobati. Ya. Nah, ini keliru di dalam memahami. Jelas ya? Keliru di dalam memahami. Ya. Penggunaan sisi darurat di situ. Maka di sini dari keindahan seorang mempelajari ilmu usul fikih ini akan memberikan kepadanya wawasan. Akan memberikan kepadanya wawasan apa sebab terjadinya silang pendapat di kalangan ulama tersebut. Kemudian dari sisi manfaat lain dan pentingnya mempelajari ilmu usul fikih ini, ilmu usul fikih ini apabila dipelajari oleh seorang dengan baik, ya, ketika dia masuk di dalam pembahasan fikihnya dan di banyak pembahasan fikih ada silang pendapat di kalangan ulama, ya, maka begitu dia memiliki usul yang kuat, pijakan dasar yang kuat, dia akan mudah melihat mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang tidak kuat. Jelas ya? Mana pendapat yang tidak kuat. Dan dia muqtarid. Selalu apa namanya? Tegar di dalam penentuan dan di dalam mentarjih. Ya, jangan sampai di dalam masalah yang sama, di tempat yang pertama dia berkata A, di tempat yang kedua dia berkata B. Ya, dan ini menunjukkan usulnya tidak kuat. Dasar pijakannya tidak kuat. Yang dikata dia punya dasar pijakan yang kuat, maka dia pakai dasarnya untuk dia gunakan pada seluruh pembahasan. Pada 1001 macam permasalahan, kalau dibangun di atas usul yang kuat, maka jawabannya akan sama, tidak akan bergoyah. Tidak akan bergoyah. Maka ini akan membuat dia lebih stabil di dalam melihat dan menilai pendapat-pendapat ya para ulama. Baik, kemudian di antara manfaat dari mempelajari ilmu usul fikih ini sesuai dengan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dakwah yang mengajak kepada dalil dan kepada athar. Dakwah yang mengajak kepada dalil dan kepada apa? Athar Nabi dan para sahabatnya. Ya, bukan dakwah untuk ta'assub, untuk fanatisme. Bukan pula dakwah untuk ikut-ikutan. Ya. Sebab ketika dia mempelajari ilmu usul fikih, dia kan berpegang dengan dalil. Berpegang dengan dalil. Iya. Ucapan para ulama itu adalah cahaya-cahaya, bintang-bintang yang dipakai untuk memperjelas dalil, mengarahkannya kepada dalil. Ibaratnya seorang yang berada di kegelapan malam. Iya. Dia tidak tahu di mana kiblat. Maka untuk melihat kepada kiblat, dia berdalil dengan bintang. Dia lihat dari kondisi bintang dengan ilmu, ya, menentukan arah. Dia bisa tentukan di mana arah mana arah kiblat. Ya. Tapi kalau misalnya seorang sudah berada di depan Ka'bah, sudah berada di depan Ka'bah, dia lihat ke bintang. Terus dari hitungannya, ya, bintangnya dari hitungan dia yang keliru, dia arahkan Ka'bah itu ke timur, padahal dia Ka'bahnya di depannya di barat. Dia ikuti bintang atau dia ikuti dalil di depannya? Hah? Ya, ini sudah di depan Ka'bah. Kalau sudah di depan Ka'bah, tidak perlu lagi dia kepada bintang. Iya. Maka demikian kadang pada sebagian ucapan ulama, para ulama tidak ada yang ma'asum. Iya. Tidak ada yang selamat dari apa? Kesalahan. Tidak ada yang dikatakan semua ucapannya benar. Iya. Karena itu kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Ma minna illa yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr." Tidak seorang pun di antara kita kecuali seluruh ucapannya ada yang diterima, ada yang ditolak. Ya, kecuali penghuni kubur ini, beliau tunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi saja yang semua yang beliau ucapkan adalah apa? Benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ya. Jadi hanya Nabi yang seluruh ucapannya benar. Adapun ulama, ada yang diambil ucapannya, ada yang ditinggalkan. Ada yang ditinggalkan. Maka yang dilihat adalah dalil. Maka dengan ilmu usul fikih ini lebih mengajak seseorang untuk ikut kepada dalil. Ya, karena itu kalau dia sudah belajar, ya, dia bukan tugasnya taklid, ikut-ikutan. Kalau dia taklid, ikut-ikutan, ini orang yang bingung di dalam belajarnya. Nanti dia datang ke si alim fulan, si alim fulan memberi fatwa A. Dia datang kepada si alim fulan yang lain, B. Dia kasih fatwa B. Akhirnya bingung dia. Ya, karena tidak ada dasar dia bisa menimbang. Jelas ya? Dia bisa menimbang di dalam hal tersebut. Maka mempelajari ilmu usul fikih ini dari hal yang membuat seorang itu lebih terikat kepada dalil, meninggalkan taklid dan ta'assub. Iya. Kemudian dari manfaat mempelajari ilmu usul fikih ini terdapat di dalam pembahasan ilmu usul fikih penerangan sisi pendalilan yang benar. Iya. Karena tidak setiap dalil yang benar benar cara berdalilkannya. Iya. Pernah dengar ada orang yang berkata tidak boleh sholat, haram hukumnya sholat karena dilarang di dalam Al-Quran itu sholat. Pernah dengar? Iya. Coba lihat, dia berucap tidak boleh sholat. Ini ucapan benar atau salah? Hah? Saya tanya, ucapannya benar atau salah? Tidak boleh sholat, haram hukumnya sholat. Ucapannya benar atau salah? Jelas salah. Ya. Tapi dia bilang dalilnya dari Al-Quran. Sekarang Al-Quran ada salahnya atau tidak? Hah? Al-Quran tidak ada yang salah. Kalau begitu yang salah siapa? Yang salah cara berdalilkannya. Pasti yang salah. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran tidak boleh sholat. Katanya ayat Allah berfirman, wailul lil musallin. Celakalah orang-orang sholat. Nah itu dalilnya katanya. Kan jelas katanya, celakalah orang-orang sholat. Ini saya tanya, pendalilannya benar atau salah? Hah? Ini pendalilan keliru. So, kalau dia lanjutkan saja ayatnya, dia lanjutkan suaranya, akan tampak kekeliruannya. Siapa orang-orang yang celaka dalam sholatnya ini? Alladhinahum an sholatihim sahun, alladhinahum yura'un. Nah itu yang dicela. Orang yang lalai di dalam sholatnya, orang yang riya dalam sholatnya. Nah, ini orang sholat yang seperti ini yang celaka. Jelas ya? Ya. Dan ini di pembahasan usul fikih dirinci. Ya. Cara seorang berdalil. Cara seorang berdalil. Ya, sekarang ada orang yang pembahasan-pembahasan besar. Ya. Boleh membangun masjid di atas kuburan. Masya Allah ya. Boleh membangun masjid di atas apa? Kuburan. Ya. Padahal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai apa? Sebagai masjid. Kok bisa ada orang yang berkata bahwa boleh membangun masjid di atas apa? Kuburan. Iya. Mereka berdalilkan dengan kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi yang sebagiannya apa namanya? Berkata, "Lanattakhidanna alaihim masjida." Kami akan buat masjid di atasnya. Iya. Jelas ya? Ini pertama pendalilan yang keliru. Dia salah di dalam memahami ayat. Ya, salah dalam memahami ayat. Sebab itu ayat bukan artinya masjid di atas kuburannya langsung. Ya. Bukan di atas kuburannya langsung. Karena tidak ada di dalam teks ayat yang menunjukkan hal tersebut. Maka kalau tidak ada yang menunjukkan hal itu, maka dia boleh diarahkan kepada mana? Di sampingnya atau di sekitarnya. Jelas ya? Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua dari sisi kekeliruan dalam berdalil. Sekarang ini kisah Ashabul Kahfi, syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad atau syariat orang-orang sebelum kita? Iya. Dan di dalam pembahasan usul fikih diterangkan bahwa syariat orang-orang sebelum kita itu tidak diterima, ya, tidak diterima kecuali ada dari syariat kita yang menunjukkan persetujuan akan syariat itu. Ya. Dan lebih tidak diterima lagi kalau ada di dalam syariat kita yang bertentangan dengan syariat tersebut. Bertentangan dengan apa? Syariat tersebut. Ya. Sebab syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad telah menghapus syariat sebelumnya. Telah menghapus syariat sebelumnya. Maka ini di pembahasan ilmu usul fikih. Maka dengan hal ini, seorang akan mampu menilai. Ini cara berdalilnya keliru. Tidak benar cara dia berdalil. Ya. Tidak benar dia cara berdalilkan. Nah, kemudian di antara manfaat seorang mempelajari ilmu usul fikih di dalam masalah ta'arudul adillah. Ketika terjadi pertentangan antara dalil-dalil dan dia tidak mampu mengkompromikannya, maka dia mampu memilih yang terkuat. Yang paling kuat di antara dalil ini adalah ini dan itu. Ada tarjih. Mampu dia merajihkan. Karena memang di ilmu usul fikih ada namanya tartibul adillah. Urutan di dalam pendalilan. Ya, urutan di dalam pendalilan. Nah, dan dari sini juga ya. Dari sini juga kita kadang bisa memaklumi kenapa Imam Ahmad dan Abu Hanifah kadang berbeda pendapat di dalam sebuah masalah. Sebab dari sisi tartibul adillah, Abu Hanifah dia lebih mendahulukan kias di atas ucapan sahabat. Beda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad ucapan sahabat dulu, tidak ada ucapan sahabat baru beliau berkias. Baru beliau menggunakan kias. Karena dari sisi urutan pendalilan ini akhirnya beda di dalam apa? Beda di dalam uraian-uraian menentukan hukum-hukum. Baik. Kemudian di antara sisi pentingnya mempelajari ilmu usul fikih ini, dalam ilmu usul fikih ya salah satu topik pembahasannya menjelaskan keadaan orang yang mengambil faedah dari ilmu usul fikih. Karena itu diatur dalam ilmu usul fikih itu bagaimana fatwa tersebut. Bagaimana syarat-syarat seorang yang memberi fatwa, adab-adab orang yang memberi fatwa, dan etika orang yang meminta fatwa. Etika orang yang meminta fatwa. Dan di dalam ilmu usul fikih ini dibedakan antara bab fatwa dan bab qadha. Memutuskan pengadilan. Ya. Ini banyak kerancuan di dalam hal ini. Banyak kerancuan di dalam memahami. Ya. Kenapa banyak kerancuan di dalam memahami? Sebab dia tidak punya dari ilmu usul fikih untuk bisa memahami dengan benar. Bisa memahami dengan benar. Ya. Dan ini keliru dalam satu pokok ini saja. Bisa jatuh dalam kesalahan yang besar. Bisa jatuh dalam kesalahan yang besar. Sekarang saya beri contoh misalnya. Adanya orang-orang yang merubah kemungkaran dengan tangannya. Pergi merazia tempat-tempat kemungkaran. Kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis. Ya. Atau apa yang sering terjadi di tengah masyarakat. Main hakim sendiri. Ya. Itu dari mana dasarnya? Dari mana munculnya? Karena tidak mengerti pembahasan dalam hal ini. Ya. Nah, setiap kemungkaran yang dikatakan oleh Nabi. Siapa yang berbuat begini, dia mungkar. Siapa yang berbuat begini, dia kafir. Bukan artinya dia yang disuruh memeranginya. Dan bukan artinya dia yang disuruh membunuh orang yang kafir tersebut. Ya. Sebab di situ penjelasan hukum. Penjelasan hukum bukan penjelasan sebuah ketentuan, sebuah hukum qadha dalam sebuah pelaksanaan yang wajib dilaksanakan. Jelas ya? Baik. Maka ini di pembahasan ilmu usul fikih dirinci. Etika-etika. Ya. Kalau seorang kurang di dalam hal ini yang menimbulkan berbagai macam ketimpangan di tengah manusia. Keliru di dalam memahami. Serampangan di dalam memberikan hukum-hukum. Dan yang lebih parahnya lagi, kadang sebagian ulama berucap sesuatu itu sifatnya fatwa. Iya. Sifatnya fatwa bukan hukum qadha darinya. Bukan dari ketentuan keputusan peradilan. Iya. Sebab dia bukan pemerintah yang bisa memutuskan. Jelas ya? Bisa memutuskan. Baik. Maka di sini harus dipahami dengan benar. Ya, bagaimana ucapan-ucapan ahlul ilmi itu. Dan ini pembahasannya ilmu usulul fikih. Dan juga diantara manfaatnya dari ilmu usul fikih ini Terdapat di dalam penjelasan ilmu usul fikih ini, ketika seorang mempelajarinya dengan benar, ya, dia akan memetik dari akhlak berdiskusi, akhlak bermunadara yang benar. Ya, dan ini perlu dikembangkan. Perlu dikembangkan. Sebab seorang kadang bersilam pendapat, berselisih. Ya, ada cara berdiskusi, ya, cara menyampaikan, cara memaparkan, menerangkan kesalahan. Ya. Kemudian dilihat dari sisi etika dan akhlaknya. Dan ini semuanya ada diatur di dalam pembahasan ilmu usulul fiqh. Karena orang-orang yang tidak belajar dari ilmu ini, akhirnya muncullah dari sebagian orang dianggap dirinya pandai, ya, kadang sebagiannya dianggap dirinya membela kebenaran, ya, tapi sebenarnya bukan kebenaran yang dia usul, tapi kebatilan yang dia bela. Ya. Kadang kebenaran yang dia bela, tapi disertai dengan bahasa, itu bukan bahasa ilmiah, bahasa cercaan, bahasa celaan, dan itu tidak ada di dalam kamusnya orang-orang yang berilmu. Iya. Tidak di dalam kamus orang-orang yang berilmu. Dianggap nasihat, nasihat tidak seperti itu. Nasihat tidak seperti itu. Iya. Maka ini semuanya timbangan, ada dasar-dasarnya. Ada dasar-dasarnya. Kemudian diantara manfaat mempelajari ilmu usulul fikih, sudah masuk waktu isyak? Sudah, berhenti dulu. Baik. Kita sholat isya dulu kalau begitu. InsyaAllah setelah sholat isya kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.